إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة pada malam hari ini Kamis malam Jumat 18 Rajab 1441 Hijriah melalui majelis ini kita ingin menyampaikan beberapa pesan penting yang beberapa pesan itu sangat erat kaitannya dengan masail aqadiyah dan manhajiyah, beberapa masalah-masalah aqidah dan masalah manhaj, yang memang demikian dari waktu ke waktu hamba-hamba Allah ini diuji dengan berbagai fitan, berbagai kasus yang dibalik itu ada tujuan besar yang Allah katakan dalam ayatnya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala yang hanya di tangannya lah segala bentuk kekuasaan, dan dia Allah atas segala sesuatu maha mampu. Dia Allah yang telah menciptakan adanya kehidupan dan kematian. Dia beluakum untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, terbaik akidahnya dalam menyikapi segala peristiwa dalam kehidupan dan kematian yang Allah ciptakan, yang terbaik manhajnya dan akhlaknya menyikapi segala peristiwa yang Allah sengaja ciptakan di tengah-tengah kehidupan dan kematian yang diciptakannya. Demikian manusia ini yang Allah katakan juga dalam ayatnya, Am hasibtu man tadkhulul janna wa lamma ya'lami Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam al-jannah sementara belum nampak jelas, belum terpisahkan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang, berupaya dengan sungguh-sungguh, berjihad, dan siapa di antara kalian yang sabar. Sabar menjalankan syariat. Bukan sekedar sabar menerima musibah, tapi sabar menjalankan aturan-aturan syariat, aturan-aturan agama Allah yang suci ini, mengalahkan logika-logika kita, mengalahkan adat istiadat, mengalahkan segala aturan-aturan buatan manusia barat maupun timur. Banyak manusia enggak sabar untuk menundukkan logikanya ketika dihadapkan dengan syariat. Banyak orang yang tidak sabar untuk menundukkan asabiyah, kelompoknya asabiyah, sukunya asabiyah, organisasinya, ketika berhadapan dengan syariat. Nah, maka Allah benar-benar menguji. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah. Apakah kalian mau bersabar? Maksudnya bersabar menyikapi segala sesuatu, lingkungan, peristiwa, apa yang terjadi dari orang-orang di sekitar kita, entah itu ayah kita, ibu kita, anak kita, suami, istri, pemerintah dengan rakyatnya, rakyat dengan pemerintahnya, umat dengan ulamanya, ulama dengan umatnya. Atasbirun, siapa di antara kalian yang bersabar? Bersabar untuk tetap berjalan di atas aturan syariat walaupun logikanya enggak menerima. Tetap berjalan di aturan syariat, apa yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan, walaupun tidak sesuai dengan emosi dan gengsinya. Ini penting, setiap waktu akan datang yang seperti ini. Ayuhal ikhwa, terkait peristiwa yang besar yang banyak manusia sedang diselimuti oleh rasa takut dan kekhawatiran. Nah, sudah kita bahas dalam 3 kajian sebelumnya, yaitu wabah virus corona yang menimpa dunia dan sekarang telah diputuskan oleh WHO sudah statusnya wabah yang mendunia. Nah, sudah statusnya wabah yang mendunia. Kita sudah mendengar hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait wabah-wabah penyakit menular yang mematikan yang menimpa suatu negeri, bahwa itu azab lil kafirin wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Bahwa itu adalah azab bagi orang-orang kafirin yang tidak mau beriman, di waktu yang sama dia adalah rahmah. Rahmah, kasih sayang Allah kepada kaum mukminin. Orang bisa mati karena itu Allah selamatkan dari fitnah dunia. Allah bisa mati, Allah matikan seorang hamba dengan sebab wabah tersebut karena Allah menginginkan dia selamat dari kesesatan setelah itu dalam kehidupan. Banyak hikmah yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Maka sudah diingatkan hendaknya kita bersikap ilmiah. Semalam dalam kajian yang sempat kita ingatkan, di antara yang membuat seorang hamba itu dalam menyikapi kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa jatuh atau terseret dalam kemungkaran, kemungkaran sikap atau kemungkaran ucapan, barakallahu fikum, disebabkan banyak manusia yang tidak lagi mengerti tentang aturan syariat, atau mengerti, tahu dan faham, tetapi dia tidak mengindahkan dan tidak mempedulikan aturan syariat agama Allah. Terkait permasalahan ini, di antara aturan syariat yang Allah telah letakkan terkait peristiwa-peristiwa besar yang menimpa umat adalah mengembalikan keputusan dan kesimpulan hukum, ajakan dan seruan, himbauan kembalinya kepada waliyul amr. Waliyul amr, pemerintah setempat, pemerintah di mana kita tinggal. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah sedang mencela orang-orang yang sikapnya terburu-buru, orang-orang yang masuk kepada masalah bukan urusan dia, mengintervensi. Salah satunya adalah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu tentang orang-orang yang jika datang kepada mereka informasi-informasi yang berisi ketentraman, menjanjikan keamanan bagi umat atau masyarakat luas, atau berita dan informasi yang berisi ancaman yang membuat masyarakat luas takut, mereka segera menyebarkannya. Segera bereaksi menyebarkan berita-berita itu. Kalau seandainya mereka mau mencoba mengembalikan permasalahan itu dan berita-berita tersebut kepada Rasul dan kepada Waliul Amr, maka pasti Ahlul Istimbat, orang-orang yang bisa dengan segera mengambil kesimpulan hukum tentang permasalahan itu, bisa segera memberikan arahan-arahan dan taujih, bimbingan-bimbingan, akan mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga dengan itu diharapkan masyarakat dalam keadaan tenang, tidak panik, menyikapinya dengan iman, menyikapinya dengan upaya-upaya yang positif, yang dibenarkan oleh syariat. Di zaman seperti ini, betapa mudahnya seorang hamba ikut-ikutan berkomentar, ikut-ikutan menyebarkan berita, dalam keadaan dia tidak tahu siapa sumber berita itu, Muslim yang bertakwa ataukah fasik, ataukah kafir, Yahudi ataukah Nasrani. Sekarang sulit untuk dipastikan di zaman seperti ini. Zaman globalisasi, semua orang bisa berbicara di balik layar. Semua orang bisa berkomentar di balik layar. Tidak bertanggung jawab. Banyak motivasinya. Ada yang sekedar iseng. Ada yang memang ingin menimbulkan kegaduhan. Ada yang ingin memprovokasi rakyat agar membenci dan curiga dan tidak percaya kepada pemerintahnya. Baik itu orang dari dalam negeri ini ataupun dari luar negeri ini. Berita yang tersebar walaupun dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bisa saja pelakunya ada di Los Angeles itu. Bisa saja pelakunya berada di Kanada sana. Dia sengaja menyebarkan berita-berita yang akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan saling mencurigai, sehingga keutuhan masyarakat terancam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka atau punya kesenangan untuk beredarnya berita-berita kekejian, beredar di tengah-tengah kaum mukminin, sungguh bagi mereka azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Al-fahisyah, perbuatan keji di sini meliputi az-zina dan sejenisnya, al-qadzf, ya, tuduhan zina kepada seorang hamba tanpa mendatangkan bukti-bukti dan saksi yang diminta oleh syariat. Atau kata ulama, ayyi qawlin sayyi, segala bentuk ucapan yang jelek, termasuk al-kadzib, dusta, termasuk informasi-informasi yang membuat manusia ini panik, ketakutan, kalang kabut, yang tidak mendapatkan restu dan izin dari waliul amr. Semua itu masuk dalam kategori al-fahisyah. Ada orang punya senang dapat berita masuk ke HP-nya, ke Android-nya, melalui Twitter ataukah melalui Telegram. Dengan mudahnya dia menyebarkan, mengirim kepada saudara-saudaranya, paman bibinya, teman-temannya. Dia tidak tahu apakah berita yang disampaikan itu berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan dan analisa dari ahlinya, ataukah itu dari kalangan juhala. Tetapi sangat disayangkan, ini yang terjadi sekarang. Mendahului waliul amr, baik itu pribadi atau ormas atau pondok pesantren atau komunitas-komunitas lain, yang mendahului waliul amr. Maka saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa Allah memberikan ujian-ujian dengan terjadinya peristiwa-peristiwa, terjadinya berbagai problem di muka bumi, untuk dilihat siapa di antara mereka yang bersabar untuk tetap bersikap secara ilmiah dalam bimbingan ilmu syariat, dan siapa di antara mereka yang tidak bersabar, maunya ikut kemauan hawa nafsunya, tidak bisa bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya. Bukan berarti adanya wabah yang sekarang terjadi ini adalah peristiwa terakhir. Dan bukan pula wabah yang terjadi sekarang ini adalah peristiwa pertama yang terjadi di muka bumi. Telah berlalu berbagai peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah. Kalau disebutkan telah dilarang untuk menunaikan ibadah umroh atau mungkin haji nanti, na'udzubillah, bukan kali pertama dalam sejarah terjadinya penghentian haji atau umroh. Sejarah telah ada, sayang kita tidak membaca sejarah. Seolah-olah ini suatu peristiwa besar, kekejaman itu dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia, kezaliman, keputusan-keputusan yang gak benar katanya. Tidak, sejarah, wahai saudaraku, belajarlah dari sejarah supaya kita tidak merasa sebagai orang pertama di muka bumi yang menghadapi problem. Waspada dan ketahui peristiwa ini bukanlah peristiwa terakhir. Kalau kita tidak bisa bersikap ilmiah, bersabar untuk berjalan di atas ilmu, tidak di atas kejahilan, tidak di atas tila wa qal, dari katanya ke katanya. Ketika ada yang ditanya, ya akhi, antum menyebarkan ini via Twitter atau via Telegram, antum tahu gak sumbernya ini? Waduh, ana gak tahu. Ana diberi oleh saudara, ana diberi oleh teman kerja ana, ana diberi oleh paman ana, abi, wala siapa, akhi, atau kafulan. Allah yahdik. Allah yahdik. Ini perkara besar. Perkara umat, antum ikut menyebar-nyebarkannya. Ayuhas salafiyun, gunakan apa yang ada di tangan antum berupa alat-alat komunikasi itu untuk bertakwa, untuk menyebarkan ilmu. Jangan menyebarkan segala sesuatu yang antum dengar. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kafa bil mar'i isman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seorang berdosa, cukup bagi seorang jatuh dalam dosa, kalau dia selalu mudah menceritakan setiap berita yang dia dengar. Setiap berita yang sampai kepadanya, dia langsung sebarkan. Dia kirim, dia share, dia kasihkan ke temannya. Maka cukup dengan ini dia dusta. Dalam lafaz lain, kafa bil mar'i kadziban. Cukup bagi seorang dikatakan telah berdusta kalau dia bersegera dan terburu-buru menceritakan setiap yang dia dengar. Dengan adanya fasilitas yang ada sekarang ini, fasilitas yang ada di tangan-tangan anak muda, tua, pria, wanita, di jalan-jalan, di masjid-masjid, di rumah-rumah, dengan mudah seorang jatuh dalam pelanggaran yang tadi telah sebutkan, baik dalam hadis terakhir, kafa bil mar'i isman ayuhaddisa bi kulli ma sami', atau qauluhu jalla wa ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, atau qauluhu jalla wa ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf al ayah. Atau apa yang Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan anda berkata atau mengikuti sesuatu yang anda tidak punya dasar ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal muslimun, karena itu sebenarnya dalam kesempatan ini akan kita menyampaikan beberapa pesan-pesan penting yang akan disampaikan oleh beberapa tim dokter kita sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah dan rapat kita di pagi hari tadi, sebagai kepanjangan tangan berta'awun bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah jauhkan dari pemerintah kita segala kemungkaran, kemunafikan, dan kekufuran. Barakallahu fikum. Pesan-pesan untuk rakyatnya dari sumber-sumber langsung resmi pemerintah kita. Ayuhal ikhwah, qadarullah ma syaa fa'al. Ana enggak ngerti apakah suara hujan ini mengganggu ataukah tidak, karena audio, rekaman audio malam ini akan disebarluaskan. Jika memang turunnya hujan ini semoga jadi rahmah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allah jadikan, ya Allah, Allah jadikan hujan ini sebagai tuangan air yang bermanfaat. Mungkin akan terpaksa kita mencari waktu lain. Akan ada siaran ulang. Barakallahu fikum. Gimana kira-kira rekamannya, terganggu enggak tim tasjilat? Katalvian, terganggu nggak? Hah? Terganggu. Nah, Allah musta'an, qada Allah wa ma syaa fa'al. Kabila bas, kita sambil menunggu waktu isya, ana lanjutkan. Beberapa pesan yang akan kita bacakan datangnya dari staf kepresidenan dan juga dari kementerian atau dinas pendidikan Indonesia. Kemudian di situ ada beberapa himbauan dari lembaga-lembaga resmi, dari lembaga-lembaga resmi negara, dan sekaligus pemerintah menghimbau kepada masyarakat. Ini sekali lagi, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak merujuk kepada sumber-sumber selain pemerintah, sumber-sumber yang dinilai tidak legal oleh pemerintah. manhaj ahli sunnah yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan alaikum bisam'i wat ta'ah fi mansyatikum wa makrahikum fi yusrikum wa usrikum. Wajib atas kalian untuk tetap mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, baik di dalam keadaan kalian semangat melakukannya dengan senang hati melakukannya, atau kalian terpaksa melakukannya. Baik dalam perkara yang kalian mendapatkan kemudahan untuk mewujudkan perintah itu atau yang sulit, berusaha untuk sam'u wa ta'ah. Kecuali pemerintah memerintahkan kepada yang mungkar. Kecuali pemerintah memerintahkan kepada sebuah perbuatan yang menyelisih syariat Allah. Maka Rasulullah mengatakan, illa in umira bima'siyah, fala sam'a wala ta'ah. Kecuali kalau rakyat diperintah oleh pemerintahnya dalam kemaksiatan, maka tidak boleh taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh ketaatan bagi makhluk siapapun, teman, guru, ustaz, ulama, abi, ummi, pemerintah, semua makhluk yang kalau perintahnya itu mengandung maksiat kepada sang Khalik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun sejauh ini apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan dihimbau, diajak terkait wabah virus corona ini adalah perkara-perkara yang ma'ruf, langkah-langkah yang mesti diambil oleh masyarakat, baik pribadi-pribadi, rumah tangga-rumah tangga, lembaga-lembaga, lembaga pendidikan dan yang lainnya, atau alat transportasi, tempat-tempat umum dan yang lainnya. Pemerintah memberikan arahan-arahan melalui sebuah penelitian, sebuah diskusi panjang yang melibatkan banyak pihak dan para ahli. Nah, oh jangan-jangan kebijakan pemerintah bisa salah. Jangankan pemerintah kita yang ini, kita kan sudah melalui beberapa hari yang lalu peristiwa diskusi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan para sahabat-sahabat senior, sahabat puncak iman, puncak takwa, puncak kelurusan manhaj dan akidah, khairul qurun, generasi terbaik. Dalam diskusi itu ternyata ada saran-saran yang tidak benar menurut pandangan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ditolak oleh Amirul Mukminin. Ternyata Abdurrahman bin Auf tampil menyampaikan sebuah riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang justru riwayat hadis itu lebih sesuai dengan saran-saran para sahabat junior. Apalagi di zaman seperti ini. Naam, tetapi ketika Anda akan menilai sebuah kebijakan atau himbauan itu salah, maka Anda dituntut mendatangkan ilmu, baik ilmu secara medis ya, atau ilmu secara syariat lebih-lebih. Jangan asal bicara. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata yang diucapkan, dilontarkan, kecuali di situ ada raqib dan atid yang selalu mencatat. Jangan asal bicara, baik lisan secara langsung atau bicara komentar di grup-grup WA, di telegram-telegram, atau yang lainnya. Waspada dan hati-hati, ayuhan nas. Maka sekali lagi, dalam kesempatan yang singkat ini, insyaallah kita akan ulangi di majlis lain. Untuk waktu dan teknisnya akan diumumkan kembali biiznillahi ta'ala. Saya menghimbau teman-teman untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak tilawatul Quran, hifzul Quran, al-ibadah, memperbanyak talabul ilmi, memperbanyak ta'awun di atas al-birri wa taqwa. Jangan menyibukkan diri dengan al-qila wal-qal. Jangan menyibukkan diri dengan al-fitan yang terjadi. Ini majlis kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya dengan turunnya hujan ini. Dan kita manfaatkan waktu untuk berdoa di waktu yang mustajab insyaAllah. Salah satunya adalah di saat hujan turun. Kita doakan untuk waliul amr, agar Allah berikan kepada waliul amr al-iman dan taqwa. Allah berikan kepada waliul amr pendamping-pendamping yang soleh, pendamping-pendamping yang bertakwa. Jangan pendamping-pendamping yang zalim, yang fasik, atau yang kafir, atau yang munafik. Nah, doakan ayuhal ikhwah di kesempatan ini. Demikian, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.